Kaum istri, keluarga, kedudukan, atau harta, atau yang lain. Pasti dia dapatkan. Sudah, antum, kita lihat sendiri orang-orang yang ambisi dengan dunianya. Kedudukan, jabatan, popularitas. Berjuang dia. Nah, untuk mendapatkan popularitas tersebut. Berjuang dia untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Berjuang dia untuk mendapatkan harta atau wanita. Setelah itu, nah, mereka merasakannya, penderitaan-penderitaan tersebut. Nah, baik. Nah, makanan-makanan yang haram dan gizi ataupun semua yang dimasukkan ke dalam tubuh dikenakan dari yang haram itu membuat hati itu mati. Wa dzakara Abdullah bin Ahmad fi kitabihi az-zuhd fi kitab az-zuhd li abihi asaba bani Israil bala'un. Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menyebutkan di dalam kitab Zuhud bapaknya Ahmad bin Hanbal, asaba bani Israil bala'un, Bani Israil pernah ditimpa petaka. Fakharaju makhrajan, kemudian mereka keluar menuju satu tempat. Fa'auhallahu azza wa jalla ila nabiyihim, maka Allah wahyukan kepada nabi mereka, an akhbirhum, sampaikan berita kepada mereka, innakum takhrujuna ila sa'idi bi abdanin najisah, sungguh kamu keluar menuju tempat yang tinggi, bukit, bi abdanin najisah, sebuah tempat yang luas dan tinggi dengan tubuh yang kotor. Watarfauna ilayya akufan, dan kalian julurkan, kalian angkat tangan-tangan kalian, qad safaktum bihad dima, yang dengan itu kalian tumpahkan darah sesama kalian. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram, dan kalian isi rumah kalian sepenuh-penuhnya dengan barang-barang yang haram, dengan sesuatu yang haram, dengan kedua tangan itu tadi, dengan usaha kamu. Al'an, sekarang, hinashtadda ghadabi alaikum, ketika ini bertambah murkaku kepada kalian, kalian meminta kepadaku pertolongan, keselamatan. Walan tazdaru minni illa bu'dan, sungguh tidak akan bertambah, kamu tidak akan dapatkan dariku kecuali semakin bertambah jauh. Tidak dipedulikan Allah dalam keadaan tenang, dalam keadaan lapang. Dia bermaksiat kepada Allah, kemudian ya, dengan membunuh, kemudian dengan makan makanan yang haram. Nah, ketika mendapatkan bala lalu berdoa, bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah? Sama seperti itu juga diriwayatkan dari Malik bin Dinar. Qala wa qala Abu Dzar, yakfi minad du'ai ma'al bir ma yakfi ta'ama minal milh. Dicukup dengan ketakwaan itu, dia mencukupi untuk berdoa kalau sudah punya ketakwaan. Artinya kalau dengan orang itu bertakwa kepada Allah, walaupun dia jarang meminta, itu sudah cukup. Nah, dia ngerjakan ketaatan. Ya, walaupun dia mungkin lisannya tidak meminta kepada Allah, tapi halnya, ahwalnya, dengan ketakwaan, dengan amalan-amalan soleh tersebut, dengan amalan-amalan takwa tersebut, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia meminta kepada Allah. Walaupun kalau misalnya ditambahnya dengan dalam sujudnya, kemudian dia punya sempat waktunya, teringat untuk berdoa, menadahkan kedua tangannya, lebih-lebih lagi. Nah, mayak fito'ama minal mir, seperti menjadi garam yang mencukupi maka makanan, artinya tidak perlu banyak-banyak kan garam kepadanya ini untuk dituangkan ke dalam makanan. Secukupnya seperti itu juga doa. Tapi kalau dengan takwa, dengan takwa, ada ketakwaan, kemudian dia berdoa, itu luar biasa. Nah, sholat fardu dia jaga, yani kemudian hal-hal yang diharamkan oleh Allah dia jauhi, itu bagian dari albir. Qala wa du'a min anfa'il adawiyah, dan doa itu termasuk diantara obat-obat yang paling bermanfaat. Wa huwa aduwul bala, doa itu adalah musuh, lawan dari petaka. Yadfa'uhu, menolaknya. Yu'alijuhu, artinya kalau misalnya pengobatannya terapi. Nah, apa artinya yu'alij? Paham ini ya? Nah, artinya dia betul-betul membuat supaya doa itu tersingkir. Ya, menyerangnya atau apa terserah. Wa yamna'u nuzulahu, dan dia mencegah bala itu turun kalau belum turun. Wa yarfa'uhu, dia akan mengangkat bala itu kalau sudah turun. Kalau sudah terjadi, nah, dia akan menghilangkannya. Au yukhaffifahu idza nazala, atau kalau misalnya ini tidak hilang sama sekali tapi diperingan. Nah, apakah itu bala itu berupa penyakit? Ya. Nah, bala itu kan banyak yang kena pada fisik kita atau keluarga kita, anak, istri, nah, orang tua, ya, saudara, sahabat, murid, guru, tetangga, ya, pemimpin misalnya, itu bala banyak. Apakah dia sakit atau mungkin dia terluka atau mungkin dia kehilangan anggota keluarganya, hartanya, itu bala. Nah, doa kalau bala tersebut belum turun, maka doa menghalangnya untuk turun. Kalau sudah turun, maka doa akan membuatnya hilang atau menjadi ringan bala, ini bala tersebut. Orang yang berdoa akan merasakan dia tidak terlalu tertekan dengan kondisinya, keadaan dia, dengan doa tersebut. Wa huwa silahul mu'min, dan doa itu senjata orang mukmin. Di zaman-zaman seperti ini, kata para ulama, doa itu adalah senjata orang yang beriman. Tapi subhanallah, musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Allah dari kalangan jin dan syaitan, orang-orang Yahud sangat tahu, sangat paham bahwa silahul mukmin adalah ad-du'a. Dengan berbagai macam cara mereka berusaha untuk mengotori hati kaum mukminin agar doa mereka tidak manjur. Ya, di betul-betul mereka berjuang dari semua lini mereka bermasuk untuk membuat hati kaum mukminin kotor, mati. Agar apa? Doa itu tidak bermanfaat, tidak didengar oleh Allah. Riba digalakkan. Nah, barang-barang haram, makanan, minuman disebarkan ke negeri-negeri kaum muslimin. Iming-iming hadiah, gebiar hadiah, bank. Nah, luar biasa. Nah, dengan apa? Dengan tujuan supaya hati-hati kaum mukminin mati, sehingga doa itu tidak didengar oleh Allah. Maksiat disebarkan, dipermudah. Apalagi syabab, apalagi orang-orang mudanya. Nah, dan Yahudi paling tahu, karena mereka sudah merasakan kehancuran, ya, disebabkan tersebarnya zina di tengah-tengah mereka, kemungkaran, kemaksiatan, disebabkan bebasnya perempuan mereka, ya, dibebaskannya perempuan mereka. Awwalu fitnatin Bani Israel finnisa, fitnah pertama Bani Israel itu dalam urusan perempuan. Tidak betah menyanyi perempuan-perempuan mereka di rumah. Perempuan-perempuan Yahudi itu pendek-pendek, ya. Mereka ingin tampil pakai yang sekarang terkenal apa, sepatu hak tinggi itu. Sudah ada zaman ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, sudah ada orang mengingat ingin sepatu tinggi. Perempuan-perempuan Yahudi pendek. tampil, mereka ingin dikenal supaya orang tahu dia itu cantik atau tidak. Sengaja dia pakai minyak wangi, dia menyebar. Dan itu bukan dia tutup-tutupi, keluar sengaja seakan-akan berkipas sehingga orang-orang pun melihatnya, mencium baunya. Seperti itu mereka, perempuan-perempuannya. Nah, mereka ingin supaya pemuda-pemuda kaum muslimin, syababul mukminin, rusak hatinya. Tidak ada lagi kemauan mereka untuk kepada agamanya. Dan ini sudah mereka lakukan sejak Rasulullah SAW sampai di negeri, di kota Madinah. Dan muncul permusuhan tersebut. Jadi bangsa yang paling hasud, ya, bangsa yang paling hasad. Taib, wahwa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang yang mukmin. Kita kembalikan kepada keterangan sebelumnya. Yang namanya senjata pedang itu tidak hanya pedangnya tajam saja, ya, baja murni misalnya. Baja murni sekarang paling enak dari bahan apa? Titanium apa? Paling murni, paling mahal, paling tajam. Itu kalau tidak kuat orang yang megangnya, kemudian ada penghalangnya yang lebih kuat lagi, maka tidak akan bekerja. Pedang tersebut tidak akan memotong, tidak akan menembus. Iya kan? Seperti itu juga doa. Ketika orang yang mengucapkannya, kita yang membaca, menyebutkan, memanjatkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak kuat hatinya, tidak bersih, maka doa itu tidak terkabul. Seperti itu. Maka ini yang diupayakan oleh orang musuh-musuh Allah dari kalangan Yahud, manusia dan jin, dari kalangan syaitan dan ins wal jin, supaya orang-orang mukmin itu terkotori hatinya sehingga doanya tidak terkabul. Dan mereka jelas dan pasti sebagaimana yang Allah katakan, walan tardha'an kal yahud walan nasara. Tidak akan mereka ridha sampai kamu mengikuti milah mereka. Tidak harus mereka mengubah agama. Kamu tidak akan merubah agama. Mereka juga tidak menginginkan itu dengan segera. Yang mereka inginkan, kamu terima pemikiran mereka. Itu sudah kemenangan buat mereka. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumu. Qalu ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara, qala faman innas illa ula'ik. Pasti kamu akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan ketika mereka masuk lubang biawak pun, dob, biawak kecil padang pasir, kamu pun akan nyusul ke sana, berusaha untuk masuk. Orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Oh, kamakal. Dan ini terjadi. Sampai kalaupun mereka menggauli ibunya terang-terangan, mereka akan dilakukan oleh umat ini. Qala, ini perhatikan ya, ini ingat-ingat ini apa, doa itu adalah silahul mukmin. Di zaman-zaman sekarang silah ini yang kita butuhkan, doa. Nah, kekuatan itu dengan bersihkan selalu, makanya kita ingatkan untuk bertaubat kepada Allah, mohon ampun, betul-betul taubat. Nah, kita yang ingin memperbaiki keluarga, ingin anaknya juga ingin belajar betul-betul mengerti jadi orang yang saleh, kita sendiri juga menjadi orang yang saleh lebih dahulu. Dan taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri, ya, doa. Kama rawi al-Hakim fi sahihi min hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya, ini mustadrak dari hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu silahul mukmin, senjata orang yang beriman. Wa imaduddin, tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Innahu maudhu. disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam hadis silsilah al-hadis dhaifah wal maudhu'ah. Nah, tapi kalimat ini benar ya, dalam artian mungkin dari sisi sanad, dan karena dari Ali bin Abi Thalib ini banyak ya, para ulama mengambil hadis dari Ali bin Abi Thalib selektif. Misalnya dari Abdullah bin Mas'ud ya. Kalau tidak dari sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud, nah mereka ragu-ragu untuk mengambil. Karena biasanya yang di sekitar itu yang menyampaikan kabar dari Ali bin Abi Thalib, kadzabun dajjalun. Nah, kadzabun dajjalun rafidhi. Nah, atau hulu. Nah, ini yang tidak. Nah, mereka apa namanya? Sehingga tidak banyak dari Ali bin Abi Thalib. Padahal dikatakan dalam riwayat yang sahih, di sini ilmu ya, beliau pun min ahli bait nubuwah, menantu Rasulullah SAW, dan orang termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah, penulis wahyu, banyak ilmunya. Tapi karena beliau sendiri juga menyebutkan dalam Nahjul Balagha ya, tapi di sekitar orang-orang di sekitar beliau itu banyak kadzabun dajjalun, orang-orang rafidah. Nah, jadi sedikit yang dekat dengan Ali itu, yang kalau misalnya diambil ulama dari semacam sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, qala walahu ma'al bala salatu maqamat. Walahu yani doa. Lid doa ma'al bala salatu maqamat. Ada tiga keadaan, tiga situasi ketika berhadapan doa dan petaka. Ahaduha an yakuna aqwa minal bala fayadfa'ahu. Doa itu lebih kuat dari bala, sehingga apa? Doa menghalau, mengusir bala, disingkirkan bala tersebut. Itu yang pertama, doanya lebih kuat. Bagaimana bisa kuat? Dari hati yang bersih, dari hati yang lurus. Yang kedua, athani an yakuna adhaf minal bala fayaqwa alaihi albala fayusabu bihil abdu. An yakuna adhaf minal bala, doa itu lebih ringan, lebih lemah dari petaka. Fayaqwa alaihi albala, sehingga bala itu mengalahkan doa. Fayusabu bihi al-abdu, akhirnya hamba itu terkena bala petaka. Walakin, akan tetapi, qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Tapi doa itu sudah membuat ringan bala tersebut, walaupun dia sendiri dha'if, walaupun doa itu lemah. Dia berjuang sekuat tenaganya. Nah, itu muncul dari hati yang lemah, iman yang kurang, banyak maksiatnya. Nah, walaupun dia tidak melakukan yang haram ya, dia memakan yang haram, minum yang haram, pakaiannya haram, tapi ada dosa-dosa yang dia lakukan ya, membuat hatinya terkotori, tidak bersegera kepada kebaikan, itu termasuk diantaranya membuat doa itu jadi lemah ya. Nah, ini kita lihat bagaimana para Anbiya yang dipuji oleh Allah dalam akhir-akhir surat Al-Anbiya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Kalau mau dikabulkan oleh Allah doanya, seperti yang dikatakan oleh Allah, ujibu da'watan da'i da'an fal yastajibuli wal yu'minu bi. Sambutlah panggilanku, kata Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Ya. Nah. Gitu juga kalau mau dikabulkan, yusari'un. Yusari'un ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Banyak-banyak segera. Ya. Nabi Musa alaihi salam ketika dipanggil oleh Allah untuk datang ke Sina menerima wahyu Taurat atau yang perintah-perintah berikutnya. Nah, beliau mendahului kaumnya sampai ke tempat yang dijanjikan oleh Allah. Nah, nah, engkau punya apa? Dalam ayat surat Taha itu, Nabi Musa ditanya oleh Allah, kenapa kamu bersegera sampai datang kemari, kau tinggalkan kaummu? Anjinam, wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Saya bersegera kepadamu wahai Rabbku agar engkau ridha. Segera. Nah, beliau datang ke depannya ini memenuhi panggilan panggilan Allah agar Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, nah, itu luar biasa. Salah yang sebagaimanapun besarnya dari seorang hamba itu dimaafkan oleh Allah. Artinya mudah Allah. Nah, selama itu bukan syirik ya. Ataupun kalau misalnya terjatuh dia karena kebodohannya, kalau Allah ridha kepada seseorang, diilhamkan oleh Allah untuk dia bertaubat kepada Allah. Maka upayakan untuk, kalau kita ingin Allah mengabulkan bahkan dengan segera menjawab permintaan kita, imbangi atau dahului dengan apa, kita bersegera menyambut panggilan Allah. Asalif yang ketiga, kondisi atau situasi yang ketiga, ayyataqawama wa yamna'u kulla wahidin minhumah sahibah. Ayyataqawama, setanding. Doa dan bala itu sama kuat. Yang satu menghalangi yang lain untuk mengenai yang lain. Nah, saling, artinya duel sudah. Nah, ya. Dan itu terus disebutkan dalam riwayat sampai nanti di sini, fayatali jani ila yaumil qiyamah, bertarung sampai hari kiamat. Qala wa qad rawas al-Hakim fi sahihi, yani mustadrak, min hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadarun min qadar, tidak ada gunanya hati-hati dari takdir. Siapa yang tahu takdir Allah? Nah, yani kalau orang itu hati apa, artinya hati-hati dari takdir sampai dia kemudian enggak mau beramal, ini enggak ada gunanya. Nah, tapi dia berbuat dengan tawakal, dia jalani, kalau terjadi sudah. Wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Dan doa itu bermanfaat terhadap hal-hal yang sudah turun, terjadi ataupun yang belum belum terjadi. Nah, kalau sudah terjadi, dia akan menghilangkannya atau meringankannya. Kalau belum terjadi, ditolak sama sekali sehingga tidak jadi turun. Wa innal bala la yanzilu fayalqahu du'a fayatarijani ila yaumil qiyamah. Dan bala betul-betul turun sehingga bertemu dengan doa, dihadapi oleh doa, keduanya bertarung sampai hari hari kiamat. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Qala wa fihi aidan min hadis Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala addu'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah biddu'a. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di juga di dalam Mustadrak. Ya, tapi juga dalam ini Sunan Tirmidzi ada dari hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau misalnya sanad yang atas lemah, yang bawahnya lemah, terangkat jadi hasan. Tapi disebutkan ini bahwa ini oleh Syalbani sahih. Addu'a, doa itu bermanfaat terhadap apa yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallah, maka wajib atas kamu wahai hamba-hamba Allah untuk selalu berdoa. Untuk selalu berdoa. Penuhi syarat-syaratnya. Ya, jauhi mawani ijabah. Penuhi syarat-syaratnya, ya, adab-adabnya, dan jauhi perkara-perkara yang menghalangi terkabulnya doa. Makanan yang haram, ini banyaknya maksiat, ya, doa dengan doa-doa yang tidak disukai oleh Allah, ya, yang tidak fi doa. Nah, yang fi udwan, doa-doa kejelekan untuk saudaranya, untuk sesama muslim misalnya, nah, tidak boleh. Wa fihi aidan, juga di dalam Mustadrak, min hadis Tsauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dizaifkan oleh Syalbani, la yaruddul qadaru illa du'a, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Wa la yazidu fil umri illa albir, tidak ada yang menambah usia umur kecuali kebaikan, ketakwaan. Wa innar rajul la yuhrama al-rizq, Wa innar rajula la yuhram arrizq bidzanbi yusibuhu. Sungguh seorang itu betul-betul dihalangi rezekinya karena dosa yang dia perbuat. Nah, sebagiannya maknanya ada yang menyebutkan ini hasan dari riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, juga menyebutkan, bahkan juga dalam nanti disebutkan dalam bab apa namanya, diantara buah atau akibat jelek dosa itu seseorang itu hilang maklumat yang dia miliki, ilmu agama yang sudah pernah dimilikinya hilang hafalannya karena dosa. Nah, ya karena enggak mengulang, apa yang menyebabkan tidak murajaah? Nah, apa yang menyebabkan dia enggak punya waktu untuk murajaah? Apa yang dia sibukkan yang lain? Nah, itu loh. Kalau dirunut lagi pangkalnya, dosa itu menyebabkan dia mungkin sibuk dengan satu perhatian atau dia tidak mendapatkan taufik. Nah, makanya dosa artinya, makanya kesalahan dosa itu bukan berarti dia jatuh ke dalam artinya perbuatan maksiat, matanya, telinganya kan bisa berbuat dosa, hatinya lebih-lebih lagi. Nah, lalai ya. Lalai itu kan dosa. Karena dilarang oleh Allah, wala takun minal ghafilin atau wala takun ma'al ghafilin, janganlah kamu jadi orang yang ghafil, lalai. Jangan termasuk orang yang lalai. Nah, kita lalai. Dosa enggak? Dosa kan? Nah. Rasulullah SAW aja ketika dalam kondisi-kondisi tertentu tidak zikir kepada Allah, menganggap itu salah, dosa. Padahal beliau hatinya selalu terbuka untuk wahyu. Tapi ada satu ketika yang beliau menyatakan wa innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yawm 70 marrah. Sungguh ditutupi hatiku. Kapan hati beliau ditutupi? Tidur aja pun beliau wahyu turun. Matanya terpejam kata malaikat, hatinya terjaga. Dalam keadaan hatinya tetap melek, sadar. Nah, ini Rasulullah SAW. Wahyu setiap saat turun. Bagaimana hati beliau tertutup? Tapi beliau mengatakan ada kondisi-kondisi beliau tidak zikir pada Allah ketika menggaul sama istrinya, kemudian ketika di dalam khala buang air misalnya. Itu sudah beliau anggap sebuah kesalahan. Nah, kita lebih dari itu kan? Ya, lebih dari itu kita. Kenapa tidak istighfar dan menyesali keadaan? Ya bagaimana mungkin? Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu pun juga lolos. Kadang satu ayat, kadang satu kalimat. Al-Quran turun kepada beliau. Ya. Beliau saja seperti itu dan beliau sangat selalu minta ampun kepada Allah, apalagi kita. Terus berapa kali sehari kita minta ampun, istighfar dan taubat kepada Allah? Kalau bisa lebih dari beliau, luar biasa. Nah, digambarkan oleh Syekhul Islam, kalau baju itu bersih, cukup air dengan sabun, ya cukup. Tapi kalau sudah artinya ini kotor, ada noda di situ, butuh deterjen kan? Butuh deterjen yang ampuh, yang kuat, bahkan mungkin tambah lagi asam sitrat, tambah lagi apa lagi? Nah, baik clean, ya luar biasa. Supaya apa? Butuh tuh putih. Nah, seperti itu juga. Kalau hati itu memang bersih, ya. Nah. Cukup dia mungkin tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Tapi kapan hati kita bersih? Selalu dihinggapi dengan kotoran. Ya, maka perlu setiap saat kita istighfar. Jangan anggap ringan. Walaupun itu kesalahan yang ringan, artinya enggak sengaja lihat akhwat lewat atau mungkin dia yang orang enggak pakai baju misalnya, enggak berhijab perempuan, ya. Istighfar, betul istighfar, menyesal. Astagfirullah. Hilangkan bayangannya, mohon ampun pada Allah, pindah tempat yang lain. Bukan istighfar astagfirullah dilihatin sama itu ya musir berarti. Nah, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Nah, tidak ada dosa kecil yang dilakukan untuk dikatakan kecil kalau dilakukan terus menerus. Udah tahu itu salah, ya kan dosa kecil, tapi diterusin juga, ya sama saja. Nah, taib, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini keadaan doa, maka gunakan, jaga silah tersebut, ya, bukan mustahil, keadaan-keadaan di zaman masa lalu di mana kita kaum muslimin awal, para salafun as-saleh, mereka dapatkan pertolongan Allah dengan kekuatan doa, doa mereka. Mereka bukan nabi. Mereka bukan nabi, bukan orang yang maksum, tapi Allah tolong mereka dengan berjalan mereka di atas air. Bayangkan, berjalan mereka di atas air. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya, sampai orang-orang Iran kaget. Bagaimana orang-orang Arab ini sampai nyebrang sungai Tigris, sungai Efrat, padahal perahu, penyeberangan, kemudian jembatan sudah dihancurkan. Mereka jalan di atas air. Ya, jalan di atas air, ngobrol seperti di daratan. Gitu juga ala Al-Hadrami. Ya. Nah, enggak ada perahu, gimana kita mau menyanyi ke tempat musuh? Doa kepada salat mereka, doa kepada Allah. Nah. Abu Ubaidah bin Jarrah dalam keadaan mereka dibekali oleh Rasulullah sekan apa? Berapa puluh orang mereka? Kurma cukup untuk 16, ya. Kurang, minim. Subhanallah, itu satu orang satu kurma. Itu di nah, dicampur air, ya. Tidak dibuang, tidak dimakan, dihisap-hisap. Dapat rezeki mereka ikan paus, ikan ambar. Yang kalau mereka naik kuda, itu kepala itu belum sampai tulang-tulangnya. Saking besarnya ikan tersebut terdampar. Mereka pulang bawa oleh-oleh buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa. Di zaman tabi'in, ya. Seorang tabi'in, ana lupa namanya, subhanallah. Dalam keadaan sudah bertempur, dia tancapkan tombaknya, bersandar tombaknya. Allahumma surna. Minta tolong pada Allah. Sampai ada pasukan yang melihat, itu ngapain itu orang itu? Kok angkat tangannya, telunjuknya? Telunjuknya lebih aku sukai dari sarbat daripada 1000 prajurit. Telunjuknya lebih aku sukai daripada 1000 prajurit, kata komandannya. Nah, kekuatan doa mereka. Ini bukan mustahil. Maka sekarang apalagi fitnah yang luar biasa, ya, bertubi-tubi pada terhadap Islam dan kaum muslimin, lebih-lebih terhadap salafiyin. Tidak yang menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali mereka kepada diri-diri mereka dengan bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan banyak-banyak berdoa. Ya. Mereka betul-betul kuatkan, perbaiki hubungan mereka dengan Allah. Itu yang menjadi sandaran sekarang. Ya. Nah, mereka punya tipu muslihat luar biasa, punya senjata lengkap, punya barisan dan penolong yang luar biasa mereka. Sudah mereka perhitungkan. Ya. Dan mereka sangat-sangat menjaga jangan sampai senjata kaum mukminin ini keluar. Ya. Dan kita tidak peduli, tetap kita mohon ampun kepada Allah, perbaiki diri, perbaiki hubungan dengan Allah. Nah, itu yang menjadi penolong kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, sebaik-baik penolong pun pelindung dan sebaik-baik penolong. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.